السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Ashribah atau Kitabul At'imah, bab yang ke-32, memuliakan tamu dan lebih mengutamakannya dari diri sendiri. Hadis yang ke-5303 yang telah kita baca pada pertemuan akhir pekan yang lalu atau sebelum akhir pekan yang lalu. Hadis 5303 halaman 847. Kita baca kembali. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن معاذ. قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن ibnu Abi Bakr radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya hadis Abdullah Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anna ashabas suffati kanu nasan fuqaraa, bahwa ahli suffa adalah orang-orang fakir. Ahli suffa adalah tempat yang ada di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat tinggalnya sahabat-sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki keluarga. Ya, yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki keluarga dan juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Kanu nasan fuqara, mereka adalah orang-orang fakir. Bagaimana cara ashabus sufa ini mendapatkan makanan? Ini salah satu cara yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala marratan, suatu ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, man kana indahu ta'amu thnaini falyadhhab bithalathatin, barang siapa yang memiliki makanan untuk dua orang maka dia menambahkan satu lagi. Ya, berarti dia mengambil satu orang dari ahlus suffa makan bersama mereka, satu orang dari ahlus suffa. Bukan membawa tiga orang ya, tapi satu orang. Makanan dua untuk dua orang, kemudian ditambah satu dari ashabus suffa. Wa man kana indahu ta'amu arba'atin falyadhhab bi khamisin bi sadisin aw kama qala. Barang siapa yang memiliki makanan untuk empat orang, maka dia membawa yang kelima. Barang siapa yang memiliki makanan untuk 5 orang, maka dia lengkapi jadi 6, mengambil 1 orang dari ashabus suffah. Ya. Ini salah satu program yang dibuat oleh Nabi agar mereka ashabus suffah ini mendapatkan makanan. Wa inna Aba Bakrin jaa bi thalathatin. Sementara Abu Bakar datang membawa 3 orang. Ya, membawa 3 orang. Wantalaqa Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam bi asyratin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 10 orang. Ya. Karena makanan yang tersedia di keluarga Nabi, makanan untuk 10 orang. Ya. Jadi Nabi SAW dalam hal ini, kalau 10 orang berarti 11 ya. Di bawah 11, tapi dia justru berbagi separuh makanan untuk mereka. Jadi Nabi SAW bukan hanya sekedar menganjurkan, bahkan dalam menerapkan dia lebih banyak daripada yang lain. Makanan dia, Nabi SAW memiliki 9 orang istri, ya, bersama dia berarti 10. Maka dia menyediakan separuh makanannya untuk tamunya. Sementara Abu Bakar, dari jumlah yang akan kita baca nanti, mereka di rumahnya ada 6 orang, dibawa 3. Berarti makanan itu dibagi 3. Sepertiga untuk tamunya. Sepertiga untuk tamunya. Sementara Nabi SAW makanannya dibagi 2. Setengahnya untuk tamunya dari ahli suffa. Ya. Itulah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk memberi makan kepada ashabus suffa. Ada lagi cara yang lain, ada, yaitu ketika ada makanan yang dibawa, ya, berkala, yaitu ketika datang Nabi SAW dihadiahkan makanan, biasanya beliau membawanya dan makan bersama ahlus suffa. Bila mana ada yang menghadiahkan susu, maka beliau membawa dan makan dan minum bersama ahlus suffa. Ini juga cara yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk berbagi kepada ashabus suffa atau ahlus suffa. Ya. Ahlus suffa ini banyak, para sahabat, Abu Hurairah ahlus suffa, Abu Dzar, dan yang lain-lainnya dari sahabat Nabi SAW. Umumnya dari muhajirin, dari kaum muhajirin. Kemudian wa Abu Bakr bi thalathatin qal fahuwa wa ana wa abi wa ummi wa la adri hal qala wa imraati wa khadimun baina baitina wa baiti Abi Bakrin. Ini kata Abdurrahman, ya, kata Abdurrahman bahwa makanan itu untuk mereka adalah wa Abu Bakrin bi thalathatin qala fahuwa, maka dia, wa ana, saya, wa abi, ayah saya, wa ummi, ibu saya, wa la adri hal qala wa imraati, kata perawi, saya tidak tahu apakah dia menambahkan juga istrinya, istri Abdurrahman, wa khadimun bainana wa baina Abi Bakrin, dan pembantu yang membantu di 2 rumah, ya, rumahnya Abdurrahman dan juga rumah ayahnya. Ada seorang pembantu yang mereka pekerjakan untuk mengerjakan kebutuhan atau pekerjaan di 2 rumah. yaitu di rumah Abdurrahman bin Abi Bakar dan rumah ayahnya. Berarti kurang lebih mereka 6 orang. Ya. Mereka 6 orang yang makanan yang tersedia untuk 6 orang. Sementara Abu Bakar membawa 3. Ya. Kemudian qal wa inna Abu Bakrin, dan sesungguhnya Abu Bakar ta'asya indan Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma labitha hatta sulliyat al-isha thumma raja falabitha hatta na'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a ba'dama madha min al-layli masya'allah. Adapun Abu Bakar, karena memang ini program bisa jadi beberapa malam, ya, maka Abu Bakar di waktu malam itu bersama Nabi, ta'asya indan Nabi SAW, melalui malamnya bersama Nabi, kemudian dia menetap di sana sampai dilakukan sholat isya, ya, sampai selesai dilakukan sholat isya. Kemudian dia balik, ya, maksudnya Nabi SAW balik ke rumahnya. Falabitha hatta na'asa Rasulullah SAW. Maka beliau berada juga bersama Nabi sampai Nabi mengantuk. Jadi Abu Bakar tidak pulang ke rumahnya, padahal dia di rumahnya ada orang yang dibawanya, yang sudah dipilih untuk makan di rumahnya. Sementara Abu Bakar tidak pulang, dan dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hampir tengah malam. Hatta madha faja'a ba'dama madha min al-laili masyaallah. Kemudian dia pulang setelah berlalu dari malam beberapa saat, ya, lama. Qalat lahu imra'atuhu, tiba di rumah Abu Bakar di sambut oleh istrinya sambil berkata, istrinya, ma habasaka an adyafika, apa yang menghambatmu dari tamumu, maksudnya kenapa kamu terlambat pulang sementara tamu yang dia pilih untuk makan bersamanya makan malam itu sudah di rumah, sementara Abu Bakar tidak, belum pulang dan sampai lama, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Abu Bakar bukan berarti tamunya di rumah sementara dia di luar tanpa ada yang mengurusinya. Ada yang mengurusi tamu tersebut. Siapa? Abdurrahman anaknya. Ya. Abdurrahman anaknya. Ma habasaka an adyafika, apa yang menghambatmu untuk datang menjumpai tamu-tamumu? Au qalat dhaifika, qala awama asyaitihim. Qala awama asyaitihim, kata Abu Bakar bertanya, apa belum engkau berikan mereka makan malam? Qalat abau hatta taji'a, mereka tidak mau makan sampai engkau tiba. Jadi tamu itu juga tidak mau makan, ya, tidak mau makan. Dan ini menunjukkan bahwa perhatian Abu Bakar kepada Nabi jauh lebih besar daripada perhatiannya kepada keluarganya. Ya. Dia lebih mengurusi Nabi daripada keluarganya dalam hal ini. Walaupun dia sudah mengambil keputusan untuk mengambil 3 orang dari Ahlus Suffah makan di rumahnya, dan karena di rumahnya itu sudah ada yang mengurusi tamunya yaitu anaknya sendiri Abdurrahman, dia lebih mementingkan untuk mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi makan, ya, sampai Nabi mengantuk dan tidur. Diurusinya Nabi SAW, barulah dia pulang. Dia sudah menyangka bahwa tamunya yang dia pilih itu sudah makan bersama keluarganya, diurus oleh Abdurrahman anaknya. Ternyata mereka tamu itu juga tidak mau makan karena memuliakan Abu Bakar. Ya, mereka istrinya mengatakan abau hatta taji'a, mereka enggan untuk makan sampai engkau tiba. Qad aradu 'alaihim faghalabuhum. Ya. Ya, maksudnya mereka sudah menghadapkan, menghidangkan, tapi mereka tidak juga mau makan, sehingga yang menghidangkan juga tidak mau memaksa. Abdurrahman tidak mau memaksa dan makanan terhidang sementara tidak ada yang memakan. Qala fadhahabtu ana, ya, melihat dialog antara ayah dan ibunya, dan nampak seolah Abdurrahman ayahnya sudah mulai marah karena tamunya tidak makan, sementara dia merasa kalau sudah pulang tamunya makan. Nyata belum, mereka belum makan, dan Abdurrahman yang mengurusi tidak berhasil membuat mereka makan. Abdurrahman akhirnya bersembunyi. Ya. Fadhahabtu ana fakhtabatu. Maka saya pergi dan bersembunyi. Ya. Karena takut kepada ayahnya. Wa qala ya Gunthar fajadda'a wa sabba. Memang benar Abu Bakar marah kepada anaknya Abdurrahman dan memanggilnya Gunthar. Gunthar ini panggilan, ya, semacam nama serangga, ya. Nama seekor serangga. Kalau di sini apa artinya? Wahai dungu, dungu panggil, dungu, ya, artinya disebutkan dungu. Saking marahnya Abu Bakar kepada anaknya, maka dia memanggil dengan panggilan tersebut. Ya Gunthar, ia mencela dan memaki. Ya, memaki karena tidak memuliakan tamunya, tidak berhasil memberikan apa yang diinginkan oleh Abu Bakar untuk tamunya. Dan Abdurrahman merasa memang, akhirnya dia bersembunyi dan dipanggil oleh Abu Bakar dengan panggilan yang menampakkan bahwa benar, benar beliau marah. Ya. Kemudian waqala kulu, ya, setelah itu baru dia memerintahkan mereka makan. Ini juga termasuk luapan kemarahannya. Kulu la hani'an. Waqala wallahi la at'amuhu abada. Ya. Makanlah, dan ini makanan yang tidak menyenangkan karena kalian sudah lama menunggu, sudah lapar, dan saya tidak akan makan bersama kalian. Ya, saya tidak akan makan bersama kalian. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar juga tidak suka dengan sikap tamunya. Ya, padahal dia sudah mempersilahkan dengan memilih mereka untuk makan, tapi mereka memilih untuk menunda-menunda sampai mereka mengorbankan mereka, diri mereka sendiri demi Abu Bakar. Maka dia marah dan mengatakan silakan makan. Bisa jadi ini tidak menyenangkan. La hani'an. Kalau hani'an, makanan yang menyenangkan. Ya. Makanlah dengan makanan yang menyenangkan. Kalau la hani'an berarti makanan yang tidak menyenangkan. Kenapa? Sudah terlalu larut malam, mereka sudah lapar, suasananya juga tidak baik. Abu Bakar marah kepada istrinya, marah kepada anaknya. Jadi dia mengatakan kepada tamunya silakan makan walaupun memang tidak menyenangkan, dan dia saking marahnya dia mengatakan saya bersumpah tidak makan bersama kalian. Ya. Wallahi la at'amuhu abada. Saya tidak akan makan bersama kalian. Qala faimullah ma kunna na'khudhu. Kata Abdurrahman yang mulai makan bersama tamu-tamunya, dia bersumpah, maka demi Allah, ma kunna na'khudhu min luqmatin, tidaklah kami mengambil satu suap atau satu potong dari makanan tersebut, illa raba min asfaliha akthara minha, kecuali bertambah dari bawahnya lebih banyak daripada yang kami ambil. Ya. Jadi misalnya ada beberapa lapisan roti, ya. Misalnya yang tersisa dua, ketika diambil, dia naik ke atas, muncul dari bawah lebih daripada yang kami ambil. Ya, ini yang diceritakan oleh Abdurrahman. Ini kisah nyata yang bercerita Abdurrahman bin Abi Bakar. Sementara Abu Bakar menonton, dia tidak mau makan saking marahnya. Makanlah kalian, saya tidak mau makan. Kan orang monggok kan gitu tuh. Makanlah. Ini makanan yang tidak menyenangkan. Ya. Kalian sudah lama menunggu, saya rasa kalian sudah makan semuanya, saya sudah bangga, sudah bahagia pulangnya, ternyata kejadiannya berbeda. Benar-benar kecewa Abu Bakar sehingga dia sampai memanggil anaknya dengan panggilan tadi, Gunthar. Ya. Kemudian dia marahi ya dengan kata-kata anaknya, kemudian bahkan dia mengatakan silakan makan walaupun makan kalian tidak menyenangkan, suasananya tidak kondusif, dan mohon maaf demi Allah saya tidak ikut makan. Saking marahnya. Akhirnya mulai mereka makan, Abdurrahman makan, tamu-tamunya makan. Tetapi yang kejadian ini Abu Bakar menonton, melihat, menyaksikan. Ya. Ketika kami mengambil potongan demi potongan dari makan itu, ya. Yang aneh adalah makanan itu ketika diambil kan berkurang. Ini tidak, justru bertambah. Bertambah lebih banyak dari yang kami ambil. Illa roba, roba artinya bertambah. Riba, riba itu kan bertambah. Ya. Roba yarbu itu artinya bertambah. Roba yarbu riban. Ya. Illa roba min asfaliha, dari bawahnya. Ya, dari bawahnya lebih banyak dari yang kami ambil. Ya. Ini kalau makan kayak gini enak ya. Qal hatta syabi'na, kata Abdurrahman, sampai kami semua kenyang. Wasarat akthar mimma kanat qabla dhalik, setelah kami selesai kenyang tapi makanan masih banyak. Ya. Makanan masih lebih banyak daripada yang sebelum kami makan, padahal kami sudah kenyang. Ini kayak cerita orang, dia setelah kenyang menangis dia. Ya. Menangis, lalu dia mengatakan kenapa menangis? Ya, saya menangis karena perut sudah kenyang, makanan masih banyak. Ya. Dia merasa rugi. Ya, makanan masih banyak tapi perutnya sudah kenyang. Nah, ini yang di ini ketika mereka semua sudah kenyang, makanan tetap masih banyak. Ini yang aneh dari kejadian tersebut. Ya. Fanadhara ilaiha Abu Bakr, mendengar mereka mengatakan demikian, Abu Bakar mulai tertarik melihatnya. Oh iya ya. Ya. Kok bisa semakin bertambah? Fa idza hiya kama hiya. Ketika dilihat hidangan tersebut ternyata seperti semula dan bahkan lebih banyak daripada lebih banyak daripada sebelum dimakan. Qala limra'atihi ya ukhta bani Firas. Kemudian Abu Bakar berkata kepada istrinya, wahai saudari Bani Firas. Ini Bani Firas ini keluarganya Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Wahai saudari keluarga atau Bani Firas, mahadha, apa yang terjadi? Qalat la wa qurrati aini lahiyal ana akthara minha qabla dhalik. Ya, kata istrinya, tidak ada yang terjadi demi apa, wa qurrati aini, ini artinya membuat dia dengan penuh senang, penuh bahagia, gembira, sesungguhnya makanan ini lebih banyak daripada yang sebelumnya. Padahal mereka tamu dan Abdurrahman dan keluarganya sudah makan, keluarga Abu Bakar, sementara makan itu bukan hanya tidak berkurang tetapi justru bertambah. Ya, qabla dhalika bi thalathi mirar, bahkan bertambahnya 3 kali lipat. Ya, bertambahnya 3 kali lipat. Qala, ya, Abu Bakar tadi dia bersumpah atau tidak untuk tidak makan? Bersumpah. Tetapi karena makanan banyak, qala fa akala minha Abu Bakrin. Maka Abu Bakar pun makan dari sisa makanan tadi. Ya, waqal, kata Abdurrahman, innama kana dhalika, dan kata Abu Bakar, innama kana dhalika minasyaitan, yakni yamina. Ketika dia makan, dia mengatakan, tadi sumpah saya itu dari syaitan. Ya, dia bersumpah karena marah. Maka dia mengatakan, sumpah saya tadi untuk tidak makan itu dari syaitan. Ya. Dan dia mengatakan, inilah yang benar. Thumma akala minha luqmah, kemudian dia makan beberapa potong, ya, dari makanan yang tersisa, dan dia mengatakan bahwa sumpahnya tadi adalah dari syaitan. Dan ini pembahasan melanggar sumpah, Nabi SAW sudah jelaskan, Ya, barang siapa yang bersumpah kemudian dia melihat melanggar sumpahnya itu lebih baik, maka boleh dia melanggar sumpahnya dengan persyaratan membayar kafarahnya. Ya, membayar kafarah sumpahnya. Misalnya bersumpah untuk tidak pergi, tapi ketika dilihat pergi lebih baiknya, maka boleh dia melanggar sumpahnya dengan ketentuan dia mesti membayar kafarat sumpahnya. Kafarat sumpah adalah memberi makan 10 fakir miskin, atau memberinya pakaian, atau memerdekakan budak. Fa'it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Itu dua pilihan pertama. Memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Dua ini ya. Atau yang keduanya, untuk pertama ini dua, memberi makan atau pakaian. Yang keduanya memerdekakan budak. Kalau satu dan dua ini tidak bisa, barulah berpindah kepada opsi yang ketiga. Faman lam yajid fasiyamu thalasati ayyam. Siapa yang tidak mampu untuk dua, yang pertama dan yang kedua, maka dia baru berpindah ke yang ketiga, yaitu puasa tiga hari. Ya, puasa tiga hari. Ini kafarat sumpah. Ya, bila mana kita melihat melanggar sumpah itu lebih baik. Seperti ini makan kalau daripada terbuang. Makanan Abu Bakar mengira kalau mereka sudah makan, makanan habis. Dan ini menunjukkan, karena asalnya kan makanan, siapa yang memiliki makanan tiga orang bawa satu, berarti kan mesti habis, mesti habis. Ini Abu Bakar makanan untuk 6 orang ditambahnya jadi 9, seharusnya kan habis. Tetapi ternyata dia juga termasuk masalah ithar di sini yang dalam bab kita, dia juga ingin mengutamakan tamunya, maka dia mengatakan saya tidak akan mungkin makan. Ya, dia tidak akan mungkin makan. Kalau dia makan berarti tamunya kekurangan, apalagi tamunya sudah lama menunggu. Ini juga di antara tujuannya bersumpah untuk tidak makan. Ternyata setelah mereka puas makan, kenyang, makanan banyak, lebih banyak daripada sebelum dimakan. Akhirnya dia melihat melanggar sumpahnya lebih utama. Maka dia mengatakan bahwa sumpah saya tadi dari syaitan, lalu dia melanggarnya. Dan dengan memakan makanan yang tersisa yang lebih banyak daripada sebelum dimakan oleh tamu dan anak-anaknya. Dan dia di sini tidak sebutkan membayar kafarat, tetapi memang hukumnya sudah dipahami oleh para sahabat. Dan Nabi juga telah menjelaskan dalam hadis. Ya, Imam Nawawi juga menukilkan hadisnya di ujung syarah ini, di ujung syarahnya. Ini halaman 863. Coba cari di mana? Halaman 863. Di bawah sekali, di bawah sekali. Barang siapa bersumpah lalu melihat sesuatu perihal yang lebih baik dari sumpahnya itu, maka hendaknya dia mengerjakannya dan membayar kafarat untuk menebus sumpahnya. Maksudnya dia bersumpah untuk tidak melakukan, ternyata dia melihat melakukannya lebih utama, maka sumpahnya diperintahkan untuk dilanggar, tetapi dia mesti membayar kafaratnya. Mesti membayar kafaratnya. Dan kafaratnya itu Al-Ma'idah 89. Kafaratnya Al-Ma'idah 89 itu belum lengkap ya. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu asharati masakina. Ini tidak tepat meletakkan nomor ayatnya. Ayatnya belum selesai itu. Ayatnya belum selesai. It'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatan aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalasati ayyamin dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadzu aymanakum, dan seterusnya baru nomor ayatnya. Dan di sini seharusnya dia mengatakan, letakkan setelah miskin itu masakin titik titik titik baru dibuat nomor. Ini seakan-akan masakin itu adalah ujung ayat. Ya. Seakan-akan masakin itu adalah ujung ayat. Seperti terjemahannya. Terjemahannya benar. Terjemahannya benar, sementara tulisan ayatnya yang keliru. Ya. Orang mengira bahwa it'amu asyarati masakin itu ujung dari ayatnya, tetapi bukan, sebenarnya itu bukan ujung ayat. Dia baru permulaan tentang hukum kafarat. Memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 fakir miskin, kalau tidak memerdekakan budak, kalau juga tidak mampu barulah pindah ke puasa 3 hari. Ya. Tidak mesti berturut-turut. Tidak mesti berturut-turut. Kembali kita ke hadis. Abu Bakar akhirnya makan ya. Wa qala inna ma kana dzalika minasyaitan, yakni yaminah, tsumma akala minha luqmah, tsumma hamalaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena juga masih banyak, maka Abu Bakar pun membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahat indahu, dan makan itu sampai pagi berada di rumah Nabi. Qal wa kana bainana wa baina qaumin aqdun, ini permasalahan yang lain ya. Famadhal ajalu fawarraqna 12 rajulan ma'a kulli rajulin minhum unasun Allahu a'lam kam ma'a kana ma'a kulli rajulin illa annahu ba'atha biha ma'ahum fa'akalu minha ajma'un aw kama qala. Di sini terjemahannya apa? Wa kana bainana wa baina qaumin aqdun famadhal ajal. Adalah antara kami, kata Abdurrahman, antara kami dengan satu kaum akad, perjanjian, dan selesailah, habis masanya, masa akadnya. Fafarraqna itsnai asyara rajulan, maka kami bagi-bagi 12 orang ma'a kulli rajulin minhum unas, bersama 12 orang ini membawahi, dibagi berkelompok-kelompok ya, ada ketua kelompoknya. Wallahu a'lam kan kam kana ma'a kulli rajulin, Allah Maha mengetahui berapa yang ada pada setiap pemimpin tadi atau ketua kelompok. Illa rajulin illa annahu ba'atha biha ma'ahum fa'akalu minha ajma'un aw kama qala. Maksud dari bahagian akhir ini, makanan yang tersisa tadi, karena Abu Bakar sudah makan kemudian dibawa kepada Nabi, dan di Nabi masih banyak sisanya, akhirnya dibagi-bagikan ke beberapa orang dan diwakili untuk orang tadi dipanggil beberapa orang untuk membagi-bagikannya kepada yang lain. Jadi itu menunjukkan makanan itu sangat banyak sekali, tambahan dari yang dimakan oleh tamunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Saya bacakan terjemahan untuk potongan terakhir tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris yang ke-8 dari akhir untuk terjemahannya adalah antara kami dengan satu kaum ada satu perjanjian dan telah lewat waktunya. Kami membagi 12 orang sebagai ketua kelompok, yang masing-masing membawahi beberapa orang. Ya. Hanya Allah yang tahu beberapa orang yang menyertai masing-masing ketua. Tidak tentu, mungkin ada 10 satu kelompok dipimpin oleh satu orang, atau 11, 12. Ya. Hanya Allah yang tahu beberapa orang yang menyertai masing-masing ketua kelompok tersebut. Namun yang pasti, Rasulullah SAW memanggil mereka semua. memanggil ketua kelompok tadi, lalu seluruhnya makan dan ya tentu dibagikan kepada ketua kelompok untuk membagi-bagikannya kepada kelompok masing-masing, dan semuanya makan dari makanan yang dibawa oleh Abu Bakar tadi. Ya. Atau seperti yang dikisahkan oleh Abdurrahman. Jadi riwayat terakhir ini agak sedikit riwayat bermak dengan makna, tetapi intinya itu. Yang pertama yang makan adalah sekitar 8 orang. Ditambah Abu Bakar berarti 9, ditambah Nabi 10, ditambah 12 kali 10. Kalau taruhlah per kelompoknya 10 orang berarti 12 kali 10 120, berarti 130 orang makan dari makanan yang seharusnya dimakan oleh 8 orang. Ya, disediakan untuk 8 orang, tapi Allah berikan keberkahan. Ini termasuk karamat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, seperti yang dinukilkan oleh An-Nawawi dalam syarahnya, bahwa ini salah satu dari karamatnya Abu Bakar. Abu Bakar tidak berdoa, Abu Bakar pun heran. Kalau Nabi SAW kan dia berdoa. Ini berdoa untuk memperbanyak makanan. Sementara Abu Bakar, Allah yang memberikan. Dia sendiri pun sudah mengambil keputusan untuk tidak makan dengan bersumpah. Ternyata ketika dia lihat orang semua sudah kenyang, makanan justru semakin banyak, akhirnya dia ikut makan. Berarti tidak tahu dia kejadian yang sebenarnya. Kemudian diserahkannya kepada Nabi sisanya, dan Nabi makan pun, Nabi juga makan, dan kemudian Nabi SAW bagi-bagikan kepada 12 orang untuk dibagikan kepada orang-orang yang mereka bagikan. Taruhlah kalau seandainya per satu orang itu 10 orang, berarti sudah 120 orang ditambah 10 orang Abu Bakar dengan Nabi SAW dan keluarganya, keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ini hadis kalau kita runut ya, pembahasannya tetap masih berhubungan dengan bunyi bab, yaitu memuliakan dan mengutamakan tamu, ithar. Abu Bakar tidak mau makan karena makanannya hanya untuk sebenarnya untuk 6 orang. Ya, untuk 6 orang ditambah 3 orang. Ketika dia tidak mau makan karena merasa tamunya sudah lama menunggu dan seterusnya, ini akhirnya dia tidak makan dan bersumpah untuk tidak makan. Inilah yang berkenaan dengan bab kita, memuliakan tamu dan mendahulukan tamu daripada diri sendiri. Ya. Ini hadis yang ke 5303. Kita baca hadis yang baru. 5304. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna قال حدثنا سالم ابن نوح العطار عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال نزل علينا أضياف لنا قال وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل قال فانطلق وقال يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك ini yang baru dari ceritanya ya أفرغ من أضيافك قال فلما أمسيت جئنا بقراهم قال فأبوا فقالوا حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا قال فقلت لهم إنه رجل حديد وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى قال فأبوا ini jelasnya lebih merinci cerita tadi, lebih merinci cerita tadi. Mungkin saya langsung terjemahkan ya. Kata Abdurrahman bin Bakar turun ke rumah kami, datang ke rumah kami beberapa orang tamu. Tadi ada 3 orang ya. Qala wa kana abi yatahaddats ila Rasulullah SAW. Adalah Nabi masih bercerita dengan Nabi di suatu malam. Qala fantalaqa, dan seperti biasa Abu Bakar tetap bersama Nabi sebelum pulang ke rumahnya. Dan tamunya memang sudah duluan datang untuk memakan di rumahnya. Qala ya Abdur, kemudian dia berpesan kepada anaknya Abdurrahman, ufruk min adyafika. Ya, fokus total kamu mengurusi tamumu. Ya, ini pesannya. Nah, ini yang jelas tadi bahwa Abu Bakar meninggalkan bukan karena tidak ada yang mengurus. Dia pesankan kepada anaknya Abdurrahman untuk mengurusi tamu, yang mengatakan ufruk, kosongkan, maksudnya kosongkan kegiatan yang lain, fokus kepada tamumu. Qala falamma amsaitu, ketika sudah tiba malam hari, jina bikirahum, kami hidangkan makanan untuk mereka. Qala fa abau, kata Abdurrahman, mereka enggan memakan. Faqalu hatta yaji'a abu manzilina, kami tidak akan makan sampai datang penghuni atau si empunya rumah ini. Fayat amama ana, lalu dia makan bersama kami. Itu Abu Bakar. Jadi tamunya tidak mau makan sampai Abu Bakar datang dan makan bersama mereka. Qal, ini sudah diingatkan oleh Abdurrahman. Fakultu lahum, saya sampaikan kepada mereka, innahu rajulun hadid. Apa artinya hadid? Besi. Ya, sesungguhnya dia laki-laki besi, maksudnya keras, tegas. Dia sudah diperingatkan oleh Abdurrahman. Abdurrahman tahu tentang siapa ayahnya. Dalam masalah-masalah seperti ini, kalau melalaikan tamu, maka dia akan tegas. Ya, innahu rajulun hadid, wa innakum illam taf'alu, kalau kalian tidak makan, ya, berarti Abu Abdurrahman sudah mengancam mereka, kalau kalian tidak makan, khiftu an yusibani minhu adzan, saya khawatir dia akan melakukan ya sesuatu kepadaku, artinya akan memarahiku, akan mengomeliku, kata Abdurrahman kepada tamu-tamunya. Tetapi tetap tamunya bersikeras untuk tidak makan, dan terjadilah yang tadi. Ternyata benar, Abu Bakar sangat marah kepada Abdurrahman. Ya. Kemudian qala fa'abau, mereka tetap bersikeras untuk tidak makan. Falamma ja'a lam yabda' bi syai'in awwala minhum. Ya. Faqala afraghtum min adyafikum, ketika dia tiba yang pertama kali ditanyanya, "Ha, gimana? Tamu sudah makan semua?" Ya, itu yang ditanyanya. Ya. Qala qalu la wallah, kata para keluarganya, belum, demi Allah, ma faragna, kami belum selesai dari mengurusi mereka. Qala alam amur Abdurrahman, bukankah saya telah suruh Abdurrahman untuk mengurusi mereka. Qala watana haitu anhu, ketika dia mengatakan saya sudah suruh Abdurrahman, akhirnya Abdurrahman bersembunyi takut kepada ayahnya. Watana haitu anhu, faqala ya Abdurrahman, maka dia memanggil Abdurrahman. Qala fatahan fatanahaitu, ketika dipanggil saya semakin lari, ya, takut kepada ayahnya. Ya, qala faqala ya Gunthar, ini yang membuat dia memanggilnya, karena dipanggil satu kali dia Abdurrahman tidak datang karena ketakutan yang luar biasa. Dia sudah mengancam itu kepada tamunya, ya, tapi tamunya juga bersekeras dan dia semakin menjauh. Akhirnya Abu Bakar memanggilnya, ya Gunthar, aqsamtu alayka in kunta tasma'u sawti, saya bersumpah kalau engkau benar-benar dengar suara saya. Ya, kan malam hari gelap. Ya. Kalau kamu mendengar suara saya bersumpah. Nah, ini yang membuat Abdurrahman semakin takut, ya. Illa ji'ta, kalau kamu mendengar datanglah. Kalau enggak akan terjadi apa-apa, diancamnya, ya. Qala faji'tu, akhirnya Abdurrahman kena takut ancaman ayahnya, dia datang. Fakultu wallah, Abdurrahman ini bukan anak-anak lagi, ya. Dia sudah punya istri malah. Ya. Qala faji'tu fakultu wallahi ma li dhanbun. Ya, sampai dia dapat ayahnya, kata ayah, saya tidak bersalah. Ya, dia membela dirinya, saya tidak bersalah ayah. Ya, haula'i adyafuka, itu tamumu itu yang salah. Ya. Tanyakan kepada mereka. Fasalhum qad ataituhum bikirahum, saya sudah hidangkan untuk mereka makanan mereka. Fa abau an yat'amu, mereka tapi mereka tidak mau makan. Hatta taji'a, sampai engkau datang. Qala fa qala malakum alla taqbalu anna qirakum, akhirnya dia marah kepada tamunya. Ini yang membuat dia mengatakan la hani'an, tidak makanlah kalian dengan tidak menyenangkan. Ya, sampai dia mengatakan itu kepada tamunya. Ya, karena tamunya menunda makan gara-gara dia. Ya. Alla taqbalu anna qirakum, qala fa qala Abu Bakrin wallahi la at'amuhu al-lailah. Ya, saya tidak akan makan bersama kalian malam ini makanan itu. Qala fa qalu wallahi la nat'amuhu hatta tat'amahu. Tamunya pun bersikeras, kami tidak juga makan kalau kamu tidak makan. Qala fa ma ra'aitu kasyarri kal-lailati qattu, kata Abdurrahman, saya tidak melihat kejadian yang menakutkan lebih dari malam itu. Wailakum malakum alla taqbalu anna, Abu Bakar juga semakin marah. Qala thumma qal ammal ula, ini ringkasannya, setelah akhirnya mereka juga makan, Abdurrahman makan, ternyata makanannya semakin bertambah, akhirnya Abu Bakar pun akhir-akhirnya juga makan dan dia mengatakan ammal ula, maksudnya sumpahnya tadi, faminas syaitan, adalah termasuk dari syaitan, halummu qirakum, ayo kita makan. Qala faji'a bit ta'ami fasamma, akhirnya didatangkan makanan kemudian dia baca bismillah, fa akala wa akalu. Qala falamma asbaha ghadan alan ghada ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ya barru wa hanithu. Ketika besok harinya dia mengatakan tamu-tamu saya tadi malam berbuat baik, mereka sudah menunggu lama dan mereka tetap akhirnya mereka makan bersama saya sementara saya melanggar sumpah. Ya. Qala fa akhbarahu, lalu Nabi SAW mengabarkan kepadanya, qal fa qal bal anta abarruhum wa akhyaruhum. Kata Nabi kepada Abu Bakar, justru engkau yang paling baik di antara mereka dan yang paling memiliki kebajikan. Abar yang paling terbaik, ya, sama dengan akhyar. Qala wa lam tablughni kafarah, katanya saya belum mengetahui tentang kafarat. Jadi kenapa tidak ada penjelasan tentang kafaratnya? Karena memang belum ada penjelasan tentang hukum kafarat yamin. Ya. Hukum tentang kafarat yamin. Ini cerita yang sama diceritakan kembali oleh dibawakan kembali oleh Imam Muslim, dan kedua-dua kisahnya banyak faedah yang mesti yang bisa kita petik. Dan sini pun Imam Nawawi membawakan contoh halaman 860. Ada 1-2 ya. Kemudian 858. Ada juga beberapa faedah yang ditekankan oleh Imam Nawawi. Kemudian 857. Ya. Kemudian juga saya mengingatkan tentang takwil ya. Takwil pada halaman 854 ya. Imam Muslim menakwilkan herannya sifat ajiballah. Ajiba itu sungguh Allah kagum. Ya. Nah, sifat kagum ini dibawakan oleh Imam Nawawi, perkataan Al-Qadhi, bahwa yang dimaksud dengannya adalah Allah ridha. Allah ridha. Jadi kata-kata kagum itu ditakwil kepada ridha. Ya. Kemudian di situ ada takwil yang kedua, yang maksud kagum itu bukan Allah tetapi malaikat. Nah, ini semuanya adalah mentakwil sifat-sifat yang ditetapkan oleh Nabi SAW untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggal menerimanya. Ya. Dan kagum ini sesuai dengan kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan untuk mengkiaskan kepada sifat manusia, kepada makhluk. Ya. Tetapi untuk membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah bab yang ke berapa? 32. Insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab ke-33 ini keutamaan saling membantu dalam makan sedikit, dan bahwa makanan dua orang cukup untuk tiga orang dan seterusnya. Ini sudah ada ya dalam cerita tadi. Dan siapa yang punya makanan untuk tiga orang tambah satu. Nah, sekarang itu yang terbalik, makanan untuk empat orang dimakan oleh tiga orang, makanya bersisa terus. Makanan lima seharusnya dimakan oleh tiga orang. Ya. Yang seharusnya yang terasa nikmatnya makanan yang seharusnya dimakan oleh tiga orang, kita makannya lima orang. Terasa nikmatnya dan tidak tersisa. Tidak tersisa dan tidak terbuang-buang. Ini yang seharusnya kita marakkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.